sakit batinku yang berhenti mencoba meraih cinta dan kasih sayangmu. Aku menjambamu. Benarkah terbesit di hatimu untuk melihat sakit batinku yang selalu anggap putar aku bagai angin berlalu. Di mana hatimu? Kau seperti patung yang tak punya hati, hanya diam. Ku bicara tanpa basa-basi, kamu memang celi buta mata buta hati. Hidup tapi mati, hidup tapi mati. Tapi mati.